ini pasti tegur. Macam saya rasa saku cinta dalam lumpur. Dari pagi sampai gelap goyang atur, supaya saku jalan tidak keluar jalur. Bisik setan pasti ada setiap jalan, tapi percaya itu hanya sebuah cobaan. Memang pernah saya buat luka yang dalam, dan sering kali kata maaf kau ucapkan. Saku cinta paling beda istimewa ku yang pertama buat saya hidup lebih berwarna. Kau penjaga saat sakit tak berdaya. Canda tawa yang kau cinta jadi motivasi jiwa dan raga. Senyum manis jangan pernah kau menangis, jujur hati paling dalam. Kau wanita satu idaman, saya tak mau untuk bayangkan kalau kau pergi tinggalkan semua jadi bayang-bayang dari semua mimpi malam karena kau yang sesayang. Kau begitu indah, kau itu istimewa, kau beri banyak warna, tapi saya takut kau kecewa. Dan kini kau di sini menemani hari-hari yang sepi, jujur dari dalam hati. Sayang saya tak mau kalau kau pergi. Apalagi buat sudah makan atau belum, selalu baku debat SMS-an sambil senyum. Kau angkat sakelak di setiap saya susah, rasa rindu gelisah susah tahan sampai lusa. Jikala sendiri problem membuat stres, kau pucanda tawa buat saya kembali fresh. Setiap hari rasa rindu semakin cepat tono. Gelap malam tiba bikin saya susah sono. Tak puas kalau cuma lihat di kopu foto. Sama orang kete langsung torang baku polo. Sifat marah-marah akui karena kau sayang. Namun rasa percaya janganlah pernah kurang. Jangan dengar orang yang buat kau hilang akal. Tong baku sayang jadikanlah sebagai bekal. Wanita memang banyak tapi kau yang layak. Cukup kau setia, Satra minta banyak. Kau begitu indah, kau itu istimewa, kau beri banyak warna, tapi saya takut kau kecewa. Dan kini kau di sini menemani hari-hari yang sepi, jujur dari dalam hati. Sayang Satra mau kalau kau pergi. Bersama indah kisah terurai dalam jangka waktu yang lama. Tak bisa terpikir kau datang hiasi hati. Jika kau pergi seakan aku dan terhati. Siang malam tertenang macam lihat kau kubayang. Butir cinta yang saya tanam coba tolong kau siram jaga baik hati ini. Oke sayang, love my story is another trust me baby. Ini bukan cerita mati, happy Sunday for you lady. Lingkup satu jiwa saat awal kisah tong mulai. Saya hanya mau dengan kau yang saya cintai. Mungkin kau bidadari yang telah Tuhan kasih. Terikat simpul mati dengan setia terhadap kata basi. Keluar kata sayang apa yang bikin itu saya. Senyuman manis hilang akal Satra berdaya. Kau begitu indah, kau itu istimewa, kau beri banyak warna, tapi saya takut kau kecewa. Kau di sini menemani hari-hari yang sepi, jujur dari dalam hati. Sayang Satra mau kalau kau pergi. Tanya kabar sapu cinta lewat telepon. Tekanan rindu makin mendalam tanpa respon. Membuat hati terasa nyaman bila kau di sisi. Temani itu yang saya ingin kau di sini. Teruki rasa rindu dalam hati saya bertanya. Sapu sayang jalani hari sama-sama. Mengukir sebuah cinta susah untuk sama lupa. Dijaki tiap cerita sadeng kau punya kisah. Susah saya lewati ingatan itu masih ada. Saat kau berikan cinta yang sangat sempurna. Bagai bintang yang terangi jagat raya. Seakan bumi ini dimiliki tong berdua. Ingat masa sekarang itu yang perlu kau tahu. Harap kau mengerti karena itu sapu mau. Simpan semua ini kalau itu memang jodoh. Tuhan punya rencana satukan saya dengan kau. Kau begitu indah, kau itu istimewa, kau beri banyak warna, tapi saya takut kau kecewa. Dan kini kau di sini menang. ku kecewa. Dan kini ku di sini menemani hari-hari yang sepi. Jujur dari dalam hati, sayang Satria mau kalau ku pergi. This station Akadir Blaster Adebung.